Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tenggelam dalam syukur tiada bertepi, karena sebetulnya orang menderita bukan karena kurang pemberian dari Allah, tapi kurang bersyukur atas limpahan nikmat yang tiada bertepi ini. Sebetulnya antara keinginan dan syukur lebih menjanjikan syukur. Keinginan kita belum tentu membuka pintu karunia, tapi kalau syukur dijamin la insyakatum la azidannakum. Jadi sebetulnya antara keahlian punya keinginan dan keahlian bersyukur jauh lebih bisa membuka jaminan Allah. Syukur itu tali, syukur itu mengikat nikmat yang ada jadi ternikmati, dan mengikat yang belum ada ketarik jadi datang. Makanya saudara gak usah banyak keinginan lah, dari dulu juga sering gak kesampaian, dan lebih baik banyak bersyukur. Kecuali keinginan yang boleh itu ya, menginginkan apa yang disukai Allah itu bagus, walaupun gak kesampaian saudara dapat pahalanya. Ingin membangun masjid, walaupun rumah masih ngontrak, saudara sudah dapat pahalanya. Ingin punya istri solehah, walaupun saudara belum ada yang minat, tetap dapat pahalanya. Ini serius hari ini. Ingin haji, walaupun saudara ongkos kesini aja berat gitu, tapi sudah dapat pahala. Keinginan yang disukai Allah sudah jadi bagus. Yang kedua, keinginan yang membuat nambah syukur bagus. Tapi kalau keinginan yang membuat saudara kufur nikmat, itu rugi. Hati-hati. Baik, inilah rahasia syukur. Coba, kalau sebuah lemari berisi makanan nikmat dan terkunci, mana yang prioritas kita pikirkan? Isi lemari atau kunci lemari? Jawab hadirin ini pertanyaan. Mana hadirin? Ya udah, daripada mikirin nikmat yang belum ada, ini mikirin kuncinya, syukur. Asli nih hadirin, kalau saudara tahu ilmu syukur, jauh lebih melimpah dan tak terbayangkan oleh kita. Satu, syarat syukur yang pertama adalah hati yakin. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Karunia apapun yang ada padamu, itu hanya dari Allah. Ini kunci pertama. Jadi kalau saudara ingin datang bahagia terus, udah gak lihat siapa-siapa sumber nikmat, sumber karunia selain hanya, jawab, selain hanya. Jangan suka ragu-ragu hadirin yang berkalut ya, Allah. Jadi kantor sumber rezeki bukan? Gak berani jawab. Kantor sumber rezeki bukan? Bukan, harus tegas, bukan. Kantor hanya salah satu jalan rezeki dari Allah. Bagaimana kalau saudara di PHK? Berarti saudara akan dibukakan pintu rezeki lainnya. Enteng. Apa dengan di PHK kemudian Allah jadi pelit? Tuh IPTN, berapa puluh ribu yang di PHK, tidak ada cerita gara-gara di PHK meninggal. Harusnya kan meninggal semua sekaligus. Tidak, malah sekarang bersyukur dapat kerjaan yang lebih bagus, lebih gede hasilnya. Masya Allah. Apakah dokter bisa menyembuhkan? Ya, harus ada keberanian gitu bicara. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Dokter itu hanya bisa mengobati. Yang menyembuhkan Allah semata. Bisa lewat dokter, lewat bekam, lewat madu, apa itu saudara, bisa lewat air didoakan, bisa lewat doa. Kalau Allah mau menyembuhkan, sembuh saja. Jalannya Allah sendiri yang bikin. Makanya kalau saudara tidak punya uang, gak ke dokter, tenang, ada Allah yang maha dekat. obat ketinggalan, jangan panik, Allah tidak pernah jauh dari kita. Kalau hatinya sudah bersandar kepada selain Allah, pasti tegak. Ibu, ada mama ini. Ma, apakah suami ibu bisa membahagiakan ibu? Tidak. Apakah suami bisa memberikan kebahagiaan? Suami baru-baru memberikan kebahagiaan kepada istrinya, dia sendiri kurang bahagia. Makanya istri-istri yang menderita itu istri yang paling banyak berharap dari suami, paling bergantung kepada suami. Makin kuat hati kita nyantel kepada selain Allah, makin tidak bahagia hidup ini. Ya, siapa sih makhluk? Kita ini cuman asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangke, kemana-mana bawa benar? Benar? Kita ini makhluk yang dua kali keluar dari tempat kencing, sperma keluar dari tempat kencing lelaki, keluar ke dunia dari tempat kencing perempuan. Sekalian apapun, kita tuh dua kali keluar dari tempat kencing. Gak usah banyak gaya, biasa-biasa aja. Ini serius, hadirin. Ini fakta. Ada yang mau membantah? Kentut masih bau aja, sombong, biasa aja. Makanya kalau kita udah kenal Allah, udah lewat itu sebetulnya petantang petenteng, gak ada apa-apanya. Yang petantang petenteng hanya orang bodoh aja, gak ngerti siapa dirinya, gak ngerti siapa Tuhannya, gak ngerti arti kemuliaan yang sebenarnya. Dan mulai sekarang kalau ingin bahagia, gaul dengan makhluk boleh, tapi putus harapan dari makhluk. Itu syarat mau jadi ahli syukur. Sebab kalau hati kita berharap dari makhluk, cenderung menjilat, seperti yang mengharapkan penilaian atasan, mengharapkan pujian atasan, cenderung menjilat. Baiknya cuma di depan aja, di belakang munafik ngomongin. Ya, kalau ada, oh ya Pak, ada yang bisa saya bantu. Benar Pak? Nah, ya itu tentu Pak. Pas dulu, gitu. Karyawan munafik itu belang. Di depan baik, di belakang ngomongin. Tapi bagi yang berharap dari Allah, kalem aja, baik mau baik aja. Seperti senyum, kan ada yang senyum customer service. Ada yang senyum supaya pengen kelihatan cakep, ada yang senyum karena kerjaan, itu gak jadi pahala. Senyum aja. Kenapa kamu jadi orang ramah? Ya udah, memang saya mau ramah supaya disukai orang, gak ada urusan orang mau suka mau enggak, itu mau urusan dia, urusan saya mah senyum lillahi ta'ala, jadi amal soleh. Tuh orang kayak gitu. Kenapa kok kamu rajin banget sih ke kantor, disiplin, pengen dipuji ya jadi karyawan terbaik? Ah, cuman selembar kertas tulisan aja, gak ngepek. Saya disiplin karena Allah suka. Yang menentukan karir saya tuh bukan kantor, Allah. Kenapa kamu kok dagang jujur banget sih? Supaya barang dagangannya laku ya? Supaya kamu punya jabatannya? Ah, terlalu rendah jujur untuk dagangan, ha? Jujur mah supaya Allah ridho. Orang mau beli mau enggak itu urusan rezeki Allah yang ngatur. Makanya orang-orang yang sumber karunia itu Allah mah anteng aja dengan kebaikan. Seorang suami, oh, saya mau itikaf ya malam ini. Benar nih, tumben. Bu, umur saya sudah cukup, saya pengen tobat. Saya yakin. Ya, terserah itu aja. Pagi-pagi, dari mana Pak? Ketika Bu, gak percaya. Kenapa di SMS gak jawab? Namanya juga itikaf, masa SMS-an. Pak, ibu mah gak percaya sama sekali. Dari mana? Ayo jujur. Bu, ibu mau percaya mau tidak, itu mau urusan itu. Urusan saya itu jujur, Allah yang menilai. Terserah ibu lah bu. Saya lakukan supaya Allah suka. Ibu mau suka, mau gak suka, mau percaya atau gak percaya, itu mau urusan ibu dengan Allah, urusan saya berkata yang sebenarnya gitu loh. Bapak dan gak berdaya setelah saya ngerti ya. Begitulah orang yang yakin karunia itu milik Allah. Gak ada cari pujian, gak ada cari penilaian, gak ada cari muka, gak ada cari kekaguman orang. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik, asal Allah ridho, cukup, pasti standarnya terbaik. Dan enak, gak beban hidup ini. Karena beban dalam hidup itu cari muka, cari penilaian, cari pujian, cari kekaguman orang, itu tekanan terbesar dalam hidup kita. Gak ada bahagianya. Bahagia itu hanya orang yang hanya nyari Allah ridho. Kenapa? Jawaban ini. Siapa yang menciptakan kita? Jawab. Allah. Dunia ini milik siapa? Allah. Siapa pemberi rezeki? Allah. Siapa yang angkat derajat? Allah. Siapa yang bisa melindungi kita dari bala dan fitnah? Allah. Siapa yang nutupin aib-aib dan dosa kita? Allah. Siapa yang bisa ngampunin semua dosa kita? Allah. Siapa yang bisa ngasih husnul khotimah? Allah. Siapa yang bisa melapangkan kubur kita? Allah. Siapa yang punya surga? Allah. Nah, kalau semua karunia milik Allah, ngapain cari muka makhluk? Ngapain sakit hati oleh manusia? Gak efek, men. Mikir sama gitu. Kerja yang bagus. Kalau suatu saat saudara harus keluar dari sini, keluar lah, gak apa-apa. Rezeki dari Allah mah luas. Benar? Mau nikah lah. Tapi saya khawatir kalau udah nikah gak ada rezekinya. Emang gara-gara nikah Allah jadi pelit? Nikah itu gabungnya dua rezeki. Saya menjelang pensiun. Kenapa dipikirin? Tenang aja. Emang pensiunan dicuekin oleh Allah? Ya tapi kan bensin naik. Terus gimana? Dari itu juga bensin naik pada hidup. Ya daging sekarang 115 ribu sekilo. Atau gampang, jangan makan daging. Apa jawabannya? Aneh. Kenapa ribet hidup ini? Periksa giginya. 32 gigi kita, taring cuma 4. Taring itu ciri karnivora, geram itu ciri herbivora. Kita tuh harus lebih banyak makan biji-bijian, buah-buahan, sayuran daripada makan daging. Daging itu cuma 15% dari kebutuhan diri kita. Makanya wajar, malah itu udah pas bener. Tunggu Idul Kurban, ya. Ada yang mati, ada cukup. Kayak well aja kita mah ya. Terus kan? Tapi kami pernah mendengar katanya kalau makan tempe terus kurang bagus, 7 hari makan tempe terus tensi bisa meningkat, mata terkulit dan cenderung menggebrak meja. Tempe lagi. Terus kan? Sudah ketahuan yang tidak usah berlebihan ya. Jadi mulai sekarang kalau ingin bahagia dengan makhluk itu untuk melakukan yang terbaik, bukan mengharapkan dari makhluk untuk pribadi kita. Kalau jadi suami, lakukan aja yang terbaik. Allah yang bulat balik hati, gak usah cari muka. Bego, kalau masak gak usah, agar suami saya lebih cinta ke saya, agar suami saya kesengsem ke saya. Bu, gak ngepek bu, masakan saya enak apapun. Kalau udah berbalik hati merepot ya, gak bisa dibeli masakan, gak bisa dibeli dempul. Tapi kalau ibu ikhlas, Allah yang membulak balik hati, gak ada yang bisa nolak. Cinta, cinta, begitulah. Makanya urusan kita mah bukan cari muka makhluk, tapi cari ridhonya Allah. Karena hanya Allah sumber karunia. Itu cara ahli syukur. Dua. Enggak habis belum waktunya. Gini ya, biasakan efisien dalam jawabannya. Sudah habis belum waktunya? Belum. Sudah tahu? Oh belum, masuk waktu juga. Sudah efisien sekali. Ini sama dengan yang ke kantor, macet, udah sampai di kantor, gila lu. Macet banget. Padahal udah nyampe, ya kamu ngapain? Wajib sekali. di sini. Oh, kalau nyebut banyak kecil di sini nggak pede lagi. Ada banyak pasti nyari temannya. Emang bangunan keren, tapi karena kitanya kurang keren. Dua ciri syukur yang kedua, Abdul doa alhamdulillah. Kita itu harus tahu bahwa doa yang paling afdol itu adalah alhamdulillah. Jadi bukan Rabbana atina fid dunya hasanah, doa yang paling afdol itu adalah segala puji bagi Allah. Kenapa? Karena itu membuka pintu. Dalam hal pujian ke Allah, ala kulli hal, dalam hal apapun, dalam kesulitan, iya, dalam sakit, iya, puji Allah. Kenapa? Karena semua kepahitan itu bagi jerawat di wajah kita. Ada jerawat yang lebih gede dari kepala? Tapi kita kufur nikmat. Coba ada jerawat di hidung. Sirna tuh, dunia tuh yang ada hanya jerawat tadi. Bangun, oh, jerawat gede makin putih. Mikir jerawat, gak mikirin nyukurin hidung, mata, telinga, bibir, lak-lakan. Hari ini, sekarang kita terjebak oleh sesuatu yang enggak kita sukai, padahal yang tidak kita sukai juga boleh jadi itu yang terbaik menurut Allah. Benar? Ah, sakit gigi sabar atau syukur? Takut sabar, takut salah, takut syukur, takut jadi sakit gitu kan. Kita harus mengambil keputusan tetap ya. Untuk yang sakit memang harus sabar, karena sakit gigi kan sakit paling dramatis ya. Udah sakitnya aduh, jarang ada yang nengok. Sakit satu, oh, tapi yang tidak sakit 31 tidak sakit, harusnya disyukurin alhamdulillah. Alhamdulillah untuk hanya satu, masya Allah. Bibir gak sakit, lidah gak sakit, mata terlalu banyak yang tidak sakitnya. Harusnya itu disyukuri. Benar? Dompet hilang. Ayo, gimana? Sabar atau syukur? Syukur! Untung gak hilang sama celananya, benar? Iya dong. Untung kayak si Kabayan. Benar tuh si Kabayan yang satu ini. Dia beli motor baru ini yang cerita aja ya. Bayinya gak jelas. Beli motor, cicilan. Hitung, sini. Si Hitung di dapur gak mau keluar. Kabayan turun. Hitung, lihat nih motor baru. Ke dapur ke si Kabayan. Pas keluar, motor gak ada. Alhamdulillah Hitung. Kenapa, bang? Motor hilang, alhamdulillah. Untung saya udah turun. Jelas ya. Bayangin kalau dia di atas motor hilang gitu. Bayar dia. Nah, ini sekalian teruskan. Maaf, saya harus bikin begini supaya saudara seger ya. Puasa tengah hari tentu beban berat adanya. Eh, teman-teman sekalian, percayalah, kejadian yang enggak enak itu boleh jadi itu yang terbaik menurut Allah. Alhamdulillah inna syaitan irajim wa asa antakrohu syai'a wa huwa khairullah. Al-Baqarah 216. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal itu baik menurut Allah bagimu. Wa asa antuhibu syai'a wa huwa syarullah. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu yang buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu, makanya jangan sok tahu. Kalem aja hidup mah, jangan panikan. Ya, naik motor ban meletus, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ya, rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Eh, kita anterin. Tapi ini nanya, gini motornya didorong, berkeringat gini. Jarang-jarang kita olahraga tengah hari kayak gini. Kita ngamuk juga harus ngedorong, tetap dorong ya. Tenang, seperti orang yang ingat, yang genteng jatuh kena jidat. Saya tidak terima. Gimana gak terima? Kalau terimanya udah jelas ya. Karena bahas kayak gitu. Tenang aja hadirin. Bagi orang yang beriman mah bagus semuanya. Tapi saya dihina. Kenapa dihina rewel? Nabi aja yang mulia dihina. Masa kita yang hina asli gak ada yang hina ya? Ini serius sendiri. Ini fakta. Sudah tahu kenapa saudara masuk ke kantor sini? Hah? Bukan karena pintar, bukan karena pendidikan. Saudara diterima di sini cuma satu sebabnya. Sebab Allah masih nutupin aib, dosa, maksiat, kejelekan dan kekurangan kita. Benar? Coba kalau dibeberkan, oh ini tukang jina coret dari aku juga. Oh ini yang menyakut tangan coret. Penghinaan orang kepada kita itu informasi dari Allah bahwa lebih banyak kehinaan kita yang tidak diketahui orang. Betul? Paling disebut tuh si banyak omong. Hah? Dia cuma nyebut kita banyak omong. Dia gak tahu kita banyak cicilan. Banyak dosa. Saudara pikir saya diundang ke sini apa karena saya kiai? Apa karena saya mulia? Bukan. Saya diundang, saya didengar oleh saudara-saudara. Cuma satu, kemurahan Allah masih menutupi dosa orang ini, kekurangannya, kebodohannya, aib-aibnya. Allah tahu siapa saya juga tahu. Makanya kalau kita udah jujur, sibuk dengan apa yang Allah ketahui tentang diri kita, pasti udah gak nafsu terhadap pujian orang dan gak cocok dan gak sakit hati kalau dihina orang. Terlalu remeh penghinaan orang itu dibanding kehinaan yang asli. Nah, orang yang suka sakit hati, orang yang tamak kepada pujian dan gak jujur melihat dirinya sendiri, dia mikir begini, bagus. Ibu ma, kenapa ibu-ibu masih menghargai suami? Tahu? Karena ibu gak tahu kelakuan suami yang sebenarnya. Wajah pengaguan. Gak usah kumpil di namanya. Betul? Biasa-biasa aja saudara-saudara yang dikasih pangkat, jabatan, gak usah petang-petang, biasa aja. Dibuka aib juga nyungsep. Benar loh, kalau Allah mau ngebuka. Dan dengar loh ya, kalau sekarang orang gak tahu tentang kebusukan kita, dosa-dosa kita, maksiat kita, bukan karena jagonya kita nutupin diri, enggak. Cuma Allah aja belum ngebuka. Kalau Allah mau ngebuka, ada aja jalannya, pasti ada. Masya Allah. Makanya yang petantang-petenteng itu lagi nunggu Allah membuka aib. Menusuk kita pasti itu. Lah saya aja dulu yang halal segitu hebohnya ya. Jelas halal syar'i tetap kegempaan ya. Alhamdulillah halal. Apa nih yang terakhir pikirannya? Yang penasaran, yang pengen tahu, yang pengen niru, tunggu dulu. Sekarang yang ada takdirnya ya. Udahlah, alhamdulillah. Ada yang nanya, gimana waktu akhir zaman heboh dulu? Wah, babak belur kan? Ya, saya masih syukur. Kalau kata guru saya, untung diginiin oleh Allah. Ingat 2006 itu ya, pas lagi pokoknya langsung. Udah cerita belum di sini ilmu tentang kelapa? Ah, udahlah. Udah tahu ya, ini cerita. Super efisien. Ini dulu, ini saya cerita pengalaman dikit ya. Dulu guru saya bicara gini, enggak mungkin seorang ulama keluar saripatinya sebelum ngalamin ilmu kelapa. Sepanjang masih bertenggat di atas dipuja-puji orang, enggak akan keluar ketauhidannya. Harus gimana? Harus ngamalin ilmu kelapa. Gimana caranya? Satu, bekal dijatuhin dari pohon. Kelapa tuh enggak keluar saripati kecuali dijatuhkan. Enggak ada kelapa jatuh pelan. Udah jatuh teh bukannya dibelai, dijambak. Udah dulu digetok. Enggak ada cerita getok kelapa pelan ya kan. sampai belah, udah belah dicungkil, keluar dari posisinya, udah dicungkil, disisir kulit sampai udah mulus diparut, udah diparut diperas. Asli hadirin, baru tahun lalu tuh saya diizinkan oleh guru saya, bismillah, ayo sekarang mulai dakwah lagi sungguh-sungguh, bawa tauhid, kenalkan Allah. Alhamdulillah, saya bersyukur, dihina, dicaci, Tuhan-Tuhan saya diaminin semuanya. Dulu saya menuhankan popularitas, dibalikin TV itu, yang biasa memuji, wah streaming, menghina semua. Ibu-ibu yang belum mengidolakan, dibalikin, potret antri dirobek potretnya. Semua Tuhan-Tuhan yang dulu kekayaan melimpah ruah, dan tadi ceramah Ustadz Yusman, jadi disedekahin semua, habis kadang-kadang bangkrut ya. Tapi untung diambilnya dengan sedekah. Perusahaan yang dulu dibangga-banggakan, orang Allah dioleng-olengkan, bertumbangan, gak ada lagi sekarang sandaran selain Allah. Berkah dicopotin lewat ilmu kelapa ya. Kalau enggak mah masih kayak dulu aja selebritis ya. Terima kasih ya Bu yang sudah menghina saya selama ini ya. Dengan penghinaan Ibu berarti pahala Ibu dikasihin ke saya, bisa saya dipikir oleh Ibu ya. Nah, kalau laki mah ada saya juga ngerti lah ya. Terus kan yang keberapa sekarang? Iya. Yang satu ya. Tenang ya, ya. Syukur ya, apapun juga pasti ada hikmah. Percaya, percayalah ada hikmah. Kita berat ngadepin cobaan karena kita nggak lihat siapa yang ngasih cobaan. Kayak masuk ke ruangan gelap, tiba-tiba ada yang mukul pakai gulungan orang. Tung, siapa nih? Kurang ajar. Pasti nyalain lampu, ternyata mertua yang udah ngasihin anaknya, termasuk biaya pernikahan, juga rumah, mobil dua, dan deposito. Apa-apa? Silahkan apa? Sama bener kan? Kalau kita tahu yang ngasih ujian ke kita ini Allah yang maha baik, yang selama ini ngidupin kita, ngerejekiin, nutupin aib, mau gimana marah? Kalau kita tahu yang limpahkan ujian itu yang maha baik kepada kita, terbukti selama ini gak ada jengkel, gak terima, silahkan, pasti ada hikmahnya. Enak kan? Nah, kita gak kenal Allah sih, itu masalahnya. Ilmu sholat itu penting, tapi yang lebih penting adalah ilmu mengenal siapa yang nyuruh sholat dan kepada siapa kita sholat. Belajar hukum Allah itu penting, tapi yang belajar tentang Allahnya yang lebih penting. Benar? Nah inilah masalah kita, ke Allahnya itu gak begitu kenal. Akibatnya cari muka manusia, minta-minta sama manusia, menghibah manusia, gitu, jadi rendah kitanya. Pasti gak berderajat tinggi tuh para pecinta duniawi ini, ya kan? Nah, alhamdulillah, ya sakit alhamdulillah, alhamdulillah sakit penggugur dosa. Dengan sakit silaturahim ke dokter, nambah ilmu, bagi-bagi rezeki dengan dokter, apotek, udah banyak tukang pijat, tukang bekam, wah dibagiin, karena rezeki itu harus muter terus. Nah, rilek aja, kalau harus keluar rezeki itu rilek, ya. Aduh, sekarang TK aja 12 juta udah gak usah sekolahin daripada rewel gitu ya. Ya rewel ya bayar, temen bayar ya. Emang di TK tuh gurunya gak usah dibayar, gurunya juga hamba Allah. Mereka perlu makan, perlu kontrakan, perlu nabung, perlu ongkos, benar? Mau nyicil, mau nabung buat umroh, gak apa-apa dong, bayar-bayar. Sing ringan, jangan rewel, tambahin kalau perlu. Eh tukang tambal man, bang, berapa lubangnya? Satu om, tambahin dong. Okay, ini serius ini. Kalau ada apa-apa tuh jangan ribet dengan uang tuh ya. Uang tuh kan cuma kertas pindah, cuma di tangan, jangan di hati. Gak bisa apa-apa kita tentang uang karena bakal pindah-pindah. Gajian sebulan, alhamdulillah. Ya Masya Allah. Berapa lama coba sampai ke rumah, bu nih, store beres. Memang disembunyikan sebagiannya. Alhamdulillah mas, tolong ngaturakan matur suwun. Anak-anak ini buat bayaran, pindah. Bibi ini gaji, pindah. Ini buat cicilan ke warung depan, pindah. Ini buat bayar listrik, pindah. Dah nunggu sebulan lagi. Cuman gitu. Itu juga yang disembunyiin pura-pura itu ya. Ke pom bensin, full tank. Pindah lagi ya. Tapi pindah terus juga sama ngemutiari. Nah hadirin sekalian, dunia pasti kayak gitu. Jangan dimasukin hati. Pula-pula seperti tukang parkir. Banyak mobil gak pernah sombong. Dan diganti mobil gak pernah takabur. Diambil sampai habis gak sakit hati. Cuma ketipan aja. 3. Asykarukum billah, asykarukum linnas. Kunci syukur yang ketiga adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling berterima kasih kepada sesama. Nah inilah, kita tuh kadang-kadang lihat kebaikan orang tuh biasa aja, padahal kemampuan kita berterima kasih itulah yang membuka pintu nikmat. Nih logika sederhana. Bang, pinjam motornya ya. Berapa nih? Anak saya nih mau diantar ke puskesmas. Maaf, nanti saya pulangin beres dulu. 3 hari motor gak dipulangin. Pas pulang juga gak ngomong-ngomong, bensin habis, motor kotor, ban kempes, ban copot, rantai putus, jok hilang. Apa-apa saudara? Amin. 7 turunan gak akan kasih pinjam. Bandingkan dengan yang satu ini. Bang, pinjam motor boleh? Gak apa? Anak-anak saya nih, ya sepok, hati-hati ya. Jam 11 sudah datang, setengah 12. Itu motor jadi bersih. Dilihat ben, itu teng. Tadi pada seperempatnya, oli digenti, full up. Apa coba kata kita? Jangan suka ragu-ragu. Kalau ada keturunan bilang aja. Kenapa aja motor sendiri? Asli hadirin, orang yang tahu balas budi mah oleh Allah dibuka banyak akses. Benar. Ini serius. Ayah anak berbakti ke orang tua karena ingat kebaikan orang tua, jamin tuh oleh Allah dibukakan lebih banyak keberkahan dalam hidupnya. Kalau di pesantren Pak, murid yang paling khidmat ke guru itu paling banyak ilmunya. Ya, kita ada Ustaz Suhud namanya, tunanetra, hafal Quran usia 12 tahun. Dari mana rahasianya? Senin hikmat, hobinya mijitin gurunya. Ya selama mijitkan privat itu ngalir ilmunya. Mijit sejam, 2 jam, ilmu ngalir, 12 tahun hafal Quran. Pindah ke Darul Tauhid. Sekarang katanya mijitin saya privat lagi aja. Hadirin sekalian, ada tuh jamaah yang maunya, pokoknya kalau ceramah biar saya nganter ya. Ini ceramah mah cuma sejam di sini. Dia mah 2 jam, 3 jam sendirian aja. Oh itu gitu ya ayah, dapat ilmu. Itu ilmu khidmat. Makanya orang yang paling tahu syukur biasanya dapatnya lebih banyak. Berterima kasih hadir. Orang yang paling pandai berterima kasih itulah ahli syukur. 4. Gunakan nikmat yang ada mendekat ke Allah itu syukur. Nikening. Pusing-pusing daripada hanya sekedar makan obat, ambil wudhu, banyak pikiran. Sholat aja, sujud, perpanjang sujud, rasakan. Beda mulut nih, kalau pakai sering nyebut, ini kan diciptakannya tuh buat banyak nyebut nama Allah, bukan nyebut nama duit, order dan sebagainya. Coba sering sudah nyebutin aja nama wanita lebih banyak, pasti stres. Gue naktir sama situ, oh yang benar itu banyak loh, ada 10 orang, oh yang benar, jadi stres. Tapi naktir ke Allah, ya senang sama Allah, sama dong sama itu juga senang ke Allah, pasti nggak stres, karena rahmat Allah itu luas. Tapi kalau suka ke orang, orang itu cuma satu. Makanya kalau mulut lebih banyak zikir, banyak nyebut nama Allah, enak. Wah, saya banyak persoalan nih. Bagus gimana? Nabi Muhammad juga banyak persoalan. Saya lihat juga wajah saudara, wajah-wajah banyak masalah. saudaraku sekalian, dengar ya, masalah itu tidak ada yang bahaya. Ingat baik-baik, orang ujian itu sekumpulan masalah. Orang itu tidak lulus bukan karena soalnya, orang tidak lulus karena salah jawabannya. Ini ilmiah sekali. Benar? Benar tidak nih? Jadi soal bahaya tidak? Jawab. Yang bahaya apa? Salah menyikapinya. Itu yang bikin hidup kita ribet. Itu bukan persoalannya, bukan uang, bukan cinta. Kayak mau menikah, tiba-tiba dia benar-benar menikah, tapi dengan yang lain. Tidak, tidak. Udah jelas iya dia nikah. Udah jauh, ini memang bukan jodoh saya. Beres, jodoh itu misteri. Jodoh itu misteri. Bisa tahu mana calonnya, bisa enggak, bisa udah jodoh, tapi jadi lepas ujungnya, tapi jadi lagi, bisa itu. Ini ilmu, ini bukan perkara pribadi ini. Terus teman-teman sekalian, tapi ada bedanya antara persoalan sekolah dengan persoalan hidup. Coba kalau di sekolah jawab, kenapa menghadapi soal itu terasa berat, pusing, dan menekan? Coba, kenapa? Karena nggak tahu jawabannya. Sederhana banget sebetulnya. Ini soalnya tekel ya, sebetulnya. Tapi asal pertanyaan sederhana bingung. Kenapa kita tertekan menghadapi soal? Karena nggak tahu jawabannya. Sederhana ya kan? Nah, kalau tahu menyengir kita tuh. Nah, bedanya apa persoalan sekolah dengan persoalan hidup? Dengerin, kalau persoalan sekolah, waduh susah nih soal. Terus kita ada kepala sekolah datang, Pak Guru yang baik, Bapak adalah orang yang sangat bijaksana, Bapak pandai, Bapak penuh perasaan. Saya mohon Pak, tolonglah saya, kerjakan semua ulangan. Dan jangan biarkan saya mengerjakan satu soal pun juga. Sudah tahu hasilnya, dikeluarkan ya dari muji. Tapi persoalan hidup beda lagi hari ini. Rasulullah persoalannya lebih hebat dari kita. Tahu apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslihli sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Duhai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, mencipta, menggenggam, mengurus segala-galanya, birahmatika dengan rahmatmu astaghits, tolong saya ya Allah. Wa aslihli sya'ni kullahu, perbaiki ya Allah urusan saya semuanya. Wala takilni ila nafsi taqfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata ya Allah. Itulah doa Rasulullah SAW. Makanya Rasul itu sukses. Tiap bicaranya bagus, tiap keputusannya tepat, tiap idenya brilian, karena dituntun oleh yang maha tahu segala-galanya. Bedanya dengan kita, udah bodoh, sok tahu, mikir terus, stres. Apa yang bisa kita pikirin? Kita cuma makhluk. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi gimana dong? Mikir dikit, zikir yang banyak. Stres itu ciri-ciri kurang zikir. Mikir dikit, zikir yang banyak. Nanti fadkuruni adzkurkum, kita zikir, Allah balik lagi nuntut otak kita, dikasih ketenangan. Walladhi anzala sakinah, dikasih ide, dikasih jalan keluar, dipertemukan dengan orang, ada yang diatur, bakal ketemu dengan solusi terbaik. Inilah kelemahan kita. Nah, syukur terhadap persoalan, balikan ke Allah. Begitu hadirin. Mama, ada yang pernah cemburu sama suaminya? Enggak ada pede. Ada tidak? Ada. Sok dipikirin terus, jadi solusi tidak? Tidak, jadi stres. Di SMS nggak balas, di BBM udah R nggak dibalas, di WhatsApp udah dua contrengannya nggak balas. Halo, nyewa orang suruh ngintelin si suaminya, informasinya baik terus, padahal udah dibayar 300 ribu. Dia nggak tahu suaminya bayar 1 juta. Ah, mendingan kembali ke Allah, ambil wudhu 2 rakaat. Ampun ya Allah, saya belum jadi istri yang benar, saya masih menduakan engkau, saya lebih mencintai suami saya daripada mencintaimu, hati saya penuh memikirkan suami daripada ingat padamu. Ampun ya Allah, saya sudah musyrik, sudah menyekutukan engkau dengan suami. Ya Allah, simpan suami saya di tempat yang layak di hati ini, jangan mengambil tempatmu ya Allah. Ya Rob, engkau tahu suami saya kelakuannya seperti apa. Titip ya Allah. Hadirin, hadirin serahin ke Allah ke suami. Oh, oh, kalau saya serahkan ke Allah, nanti Allah menyerahkannya ke yang lain gimana? Hari ini kau boleh seudah di mudah bagi Allah membulak balik hati suami, benar? Nah, kita mah kadang-kadang ada urusan, ada masalah itu dipikirin, nelfon sana, nelfon sini. Lah Allah yang maha dekat, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha kuasa. Gak dimintain tolong, pasti stres. Makanya syukur terhadap urusan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kami milikmu ya Allah, kami kembalikan kepadamu. Masya Allah. Ya, pakai semua infrastruktur kita ke Allah. Ini handphone sekarang udah canggih-canggih gini, pakai maksiat kufur nikmat, Allah udah ngasih fasilitas, malah dipakai yang mesum-mesum, ngeres-ngeres. Gampang bagi Allah, selain ngambil handphonenya, ngambil matanya sekalian. Apa susahnya Allah ngambil mata kita, betul? Hati-hati nih, setiap saat kita dalam kekuasaan Allah, syukuri dengan pakai untuk kebaikan. Jangan ragu ya, selama ini aja kita ngaco diurus oleh Allah, apalagi kita syukur, betul? Selama ini aja kita pelit dicukupin, apalagi dermawan. Ya, jangan suka ragu-ragu Ramadan ini. Kalau mau sedekah, sedekah aja, jangan banyak mikir. Yang menghalangi kita sedekah pun mikir. Keluarin aja, pasti saudara nyesel. Aku udah nyesel, sekian lama kemudian lihat jaminan Allah, saudara nyesel 2 kali. Kenapa enggak dari dulu saya jadi ahli sedekah? Masya Allah. Terima kasih, udah jam 1 kan? Alhamdulillah, saudara punya amanah lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Engkau telah dengar apapun yang terucap. Inilahnya yang benar yang terucap di hati kami. Ya Allah, Engkau tahu siapa diri kami yang sebenarnya. Wahai yang maha menyaksikan segala-galanya, ampuni kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni sekotor apapun tubuh kami. Ampuni ya Allah dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Engkau tahu semuanya. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Berikan kekuatan kami menghindari maksiat ya Allah, menjauhi dosa. Jangan biarkan kami ditipu oleh duniawi, diperbudak oleh nafsu. Jangan biarkan kami tergelincir karena sapa. Jangan biarkan kami menjadi nista karena amal. Ya Allah, jadikan Ramadan ini membersihkan, sebersih-bersihnya lahir batin. Ya Allah, andai suatu saat hidup kami berakhir, andai suatu saat ajal kami datang, berikan kesempatan sebelum ajal ya Allah untuk bisa memuliakan orang tua kami. Berikan kesempatan untuk taubat. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, wa taubatan qobla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, Waqfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakawatil maut. Allahumma inna nas'aluka wa khawatiman wa na'udzubika min su'il khawatiman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Amin ya Allah ya Rabbana. Terima kasih hadirin, selamat menikmati sisa jamuan Allah. Ramadan adalah spesial, lakukanlah yang spesial. Saudara akan jadi manusia spesial di sisi Allah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sekarang ada fasilitas SMS gratis. Mau dikirim? Ini nomornya. Tinggal daftar, nanti dikirim. Ini seperti Twitter, hanya bisa dari sini ada yang ngirimnya. Saudara kalau mau dikirimin buat ini ya. Ini nomornya sederhana. 0812. Oh, telepon saya nyanyi. 0812 85 10.000 1. 0812 85 10.000 teh 04 dan ujungnya 1. Dah. Di sana SMS ke situ ikut spasi AAGIM. Pakai Y ya. Ikut AAGYM. Kayak follow bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Ikut spasi AAGYM. Terus aja. Nanti bakal ada jawabannya. Suruh bilang ya, ya. Nah itu sudah akan dapat kiriman. Ini hanya dari sini nih. Ngirim yang gak bisa dari nomor yang lain. Beritahu aja yang lain. Nah, dah. Udah. Kalau udah ya udah. Namanya Gapsok tuh ya. India ada yang bikin. Ini pengganti Twitter tapi pakai SMS. Sehari buat 5 kali ngirim. Masya Allah. Terima kasih rekan-rekan. Alhamdulillah.